Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia Allah, dan atas petunjuknya kita dimudahkan Allah Ta'ala kembali duduk bermajlis dalam majlis ilmu setelah kita bersama melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Pada kesempatan ini melanjutkan kajian kita yang lalu tentang sifat tawadhu dan juga sifat sombong. Dua sifat yang bertentangan, di mana Allah sangat mencintai mereka, orang-orang yang tawadhu. Allah benci mereka, orang-orang yang sombong. Dan sifat tawadhu adalah merupakan sifat utama para anbiya, para rasul yang Allah utus, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang masya Allah sangat-sangat tawadhu, tidak ada padanya kesombongan sama sekali. Nah, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kemarin telah kita uraikan sekian banyak hikmah daripada hikmah tawadhu. Kali ini kita akan melihat bahaya daripada sifat kibir atau sombong, di mana ancamannya jelas, peringatannya pun tegas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala mereka orang-orang yang ada mangkana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin, orang yang ada di dalam hatinya walaupun sebesar dzarrah, biji yang kecil dari kesombongan, walaupun kecil kesombongan ada di hatinya. Maka seorang di antara sahabat ada yang berkata di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula yuhibbu an yakuna saubuhu hasana wa na'luhu hasana, sungguh ada orang yang dia senang dengan pakaiannya yang bagus, sepatu atau sandalnya bagus. Beliau menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal, sungguh Allah maha indah, Allah mencintai keindahan. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas, sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Lihatlah hadirin, ini adalah bentuk kesombongan. Ketika seorang ia menolak kebenaran, ia meremehkan manusia. Kita berlindung kepada Allah dari sifat perkara ini atau sifat sombong ini. Dan di zaman fitnah ini, sungguh betapa mudah seorang terseret ke dalam perbuatan semisal ini. Gampang menolak kebenaran, gampang meremehkan manusia, termasuk mereka-mereka yang telah diingatkan oleh Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, seperti halnya Hajuri diingatkan sekian banyak peringatan dan nasihat, tidak mengindahkan hingga sekarang ini. Begitupun ya, Al-Imam Al-Ma'bari, Muhammad Imam Al-Ma'bari, sama. Begitupun Abul Hasan Al-Ma'aribi. Demikian pula yang sekarang ini yang mengibarkan bendera fitnah su'afiqah, Dr. Muhammad bin Hadi. Yang kita sayangkan orang-orang yang menjadi pembelanya terus gigi untuk membela, padahal sudah jelas kebenaran bersama kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana mahkamah telah memutuskan dengan kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perbuatan Dr. Muhammad bin Hadi. Hadanallahu iyyahu. Dengan keputusan itu sudah jelas. Namun pembelanya, pengekornya terus tidak mau rujuk. Bahkan mereka mengalihkan, mereka memuji bahwa Dr. Muhammad bin Hadi seperti Imam Ahmad Ibni Hanbal rahimahullah ta'ala. Padahal sungguh kalau dilihat sejarah, amat sangat jauh beda. Kalau Imam Ahmad Ibni Hanbal rahimahullah ta'ala dipenjara oleh penguasa, itu karena ia tidak mau mengakui akidah Jahmiyah yang mengatakan Quran adalah makhluk. Sedangkan Dr. Muhammad bin Hadi diputuskan oleh qadhi jelas karena tuduhannya kepada Ahlus Sunnah dengan tuduhan zina, qadhaf, yang tidak ada saksi, tidak terbukti, sehingga dikenakan sanksi 80 ya, pukulan ataupun cambukan. Kemudian tidak diterima persaksiannya selamanya dan termasuk dari fasikin. Itu yang ditetapkan Allah Ta'ala. Mestinya kita berlindung pada Allah dari kejahatan dan kejelekan diri. Dan kita mohon kalau kita sayang kepada beliau, doakan yang baik agar diberi taubat dan diberi kesabaran. Bukan kemudian menjadi pengekor dan membabi buta kita membela. Hadirin, ini satu bentuk ya, apa yang terjadi di depan kita, fitnah yang sedang melanda. Padahal bimbingan ulama jelas, telah dijelaskan oleh Syekh Rabi Hafizullah Ta'ala, bayan bukti-buktinya, dalil-dalilnya jelas. Sehingga ikhwah fillah barakallahu fikum, Allah sudah ingatkan kepada kita untuk kita jangan sekali-kali berlaku sombong di muka bumi ini. Karena sungguh itulah akibat dari kesombongan, akan membahayakan bagi pelakunya. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-110, Allah Ta'ala sampaikan, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi, dan kami bolak-balikan ya, kami palingkan hati mereka, penglihatan mereka, sebagaimana mereka atau seakan-akan mereka itu orang yang belum pernah beriman sebelumnya. Wa nadharahum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau dulu Ketika Syekh Rabi memberikan peringatan, mereka bilang masih ada kibar ulama seperti Imam Al-Banna yang lebih usianya tua dari Syekh Rabi. Ternyata begitu pun beliau telah mengingatkan kita dari kesalahan Dr. Muhammad bin Hadi. Kemudian beralasan Syekh Saleh Fauzan belum komentar. Syekh Saleh Fauzan hafizhahullah telah komentar juga. Apa alasannya? Tidak ada hujah lagi. Hadirin yang dimuliakan, sampai putusan mahkamah, bingung mereka mau cari alasan apa membela Dr. Muhammad bin Hadi. Hingga perhatikan, tinggal kita rujuk kepada yang benar, bimbingan para ulama kibar yang di atas Quran dan Sunnah. Selesai, tentunya kita lega, kita kembali bersama, duduk taklim enak bersama, tegur sapa, saling salam, senyum bersama. Subhanallah. Tapi karena terbawa dengan fanatiknya terhadap pengikut Dr. Muhammad bin Hadi, kagumnya terhadap Arifin, sehingga mereka pun tetap bertahan dan terus tidak mau meninggalkannya. Maka ikhwah barakallahu fikum, perhatikan apa yang telah disampaikan oleh para ulama. Kita khawatir jangan sampai hati kita dibalikan oleh Allah pandangan kita, sehingga kalau seorang hamba telah Allah balikan hatinya, pandangannya yang benar dibalik menjadi nampak salah, yang salah menjadi nampak benar, wal'iyadzubillah. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf di ayat yang ke-146, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan uqubah, hukuman orang-orang yang sombong. Selain dari ayat tadi, surat Al-An'am 110, dalam surat Al-A'raf 146, Allah berfirman, Sa'asrifu an ayatiyan ladhina yatakabbaruna fil ard bighairil haq wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha wa iyara sabila rusdi la yattakhidhuhu sabila. Allah katakan, akan aku palingkan orang-orang yang sombong dari ayat-ayatku, dari tanda-tanda kekuasaanku, yang mereka sombong di muka bumi tanpa ada alasan yang benar. Dan jika mereka tiap kali melihat ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah, mereka tidak mengimaninya. Sampai pada akhirnya jika mereka melihat jalan petunjuk, mereka pun tidak menjadikan itu sebagai jalan hidupnya. Petunjuk jelas sampai sudah padanya, hujah sampai, tapi ia tidak menghiraukannya. Dia tetap jalan maunya sendiri. Wa iyyara sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila. Dan ketika mereka melihat jalan yang keliru, mereka justru menjadikan itu sebagai jalannya. Dzalika bi'annahum kadzdzabu biayatina wa kanu anha ghafilin. Yang demikian itu dikarenakan mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka terhadap ayat-ayat kami, kata Allah, mereka lalai. Nas'alullah salamah wal afiyah hadirin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita mohon kepada Allah Ta'ala keselamatan, penjagaan terhadap agama kita, yang itu memang inti urusan kita. Kita mohon keselamatan dan penjagaan Allah dunia kita yang kita hidup sekarang ini, begitu pula akhirat kita yang kita akan kembali. Bacalah doa seperti yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma aslih li dinin lati hiya ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang itu merupakan inti segala urusanku. Wa aslih li dunyaya lati fiha ma'ashi. Perbaikilah dunyaku ya Allah yang padanya aku hidup. Wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi. Perbaiki pula aku dalam akhiratku ya Allah yang kesana aku akan kembali. Waj'alil hayata ziyadatan li min kulli khairin. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Jadikan ya Allah hidupku yang ada sisa ini sebagai tambahan kebaikan bagiku, dan jadikan kematianku sebagai istirahat dari kejahatanku. Lihatlah hadirin, doa-doa yang semisal ini tentunya kita perlu membaca selalu, apalagi di zaman-zaman fitnah. Kita butuh selalu pertolongan Allah dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Waspadalah hadirin dari sifat sombong, karena sungguh Allah tidak ridha ketika hamba berjalan di muka bumi dengan perilaku sombong, seperti yang Allah tegur dalam surat Luqman ayat yang ke-18. Allah berfirman, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtanin fakhur. Dan janganlah engkau palingkan wajahmu dari manusia, atau engkau mengerenyutkan wajahmu, tanda mengejek manusia. Ya, engkau lihat orang, engkau bermuka muka tak baik, ya. Itu jangan. Kita menunjukkan muka tidak baik saja kepada manusia, jangan, kata Allah. Dan jangan pula engkau berjalan di muka bumi dengan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguh Allah taala tidak mencintai setiap orang yang sombong lagi congkak. Hadirin, Allah sampaikan dalam surat Al-Isra ayat 37, wala tamsi fil ardi maraha. Jangan kau sombong di muka bumi. Jangan kau berjalan dengan sombong di muka bumi. Ini ayat semua menegur kita, mengingatkan kepada kita, ya. Allah perintahkan kepada kita untuk berjalan dengan baik, berjalan dengan penuh sifat tawadu, tunduk. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, yang mik dalam, mik dalam. Sudah? Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biar lebih. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, masih dengar. Dalam hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, kanat naqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adba la tusbak aw la taqadu tusbak faja'a arabi 'ala qu'udin lahu fasabaqaha fashaqqa dhalika 'ala almuslimin hatta 'arafahu faqala haqqun 'ala Allah alla yartafi'a shay'un minad dunya illa wada'ahu. Coba perhatikan hadis ini. Kata Anas ibni Malik, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menceritakan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam punya tunggangan unta yang namanya Adba, ya, Adba. Ini tidak pernah ada seorang sahabat pun mendahului unta beliau berjalan. Hampir tidak pernah satu orang sahabat pun mendahulinya. Tiba-tiba ada seorang Arabi, seorang Badui, dia mendahului Nabi untanya, sehingga orang-orang di kalangan para sahabat muslimin, dari kalangan para sahabat, mereka itu rasa sesak dadanya. Ibaratnya apa? Ini orang kok enggak sopan, sembrono. Selama ini para sahabat tidak ada yang berani meninggikan suara di atas suara Nabi atau mendahului untanya Nabi. Coba antum perhatikan. Faqala, maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqun 'ala Allah an la yartafi'a syai'un minad dunya ila wada'ahu. Ya, pastilah Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menjadikan orang yang ia itu mengangkat sesuatu dari dunia melainkan Allah jatuhkan. Kalau kita merasa diri memiliki sesuatu kelebihan dalam perkara dunia, yang dengan itu kita merasa lebih dari yang lainnya, ini perasaan justru akan menjadikan kita jatuh, terhina. Maka hati-hatilah ikhwah, barakallahu fikum. Banyak orang yang dia karena merasa keilmuannya tinggi, dia merasa memiliki ilmu yang kemudian dengannya ia merasa lebih tinggi dari yang lainnya, justru akibatnya hadirinya dimuliakan Allah, jatuh. Maka dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, ketika di zaman beliau, waktu beliau setelah menyelesaikan menulis kitab Al-Muwatta, murid-murid beliau juga mendapatkan karya imam-imam yang lain sejaman dengan beliau, yaitu Al-Muwatta yang sama. Ya, artinya sama namanya Al-Muwatta. Disampaikanlah hal itu kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Apa jawab beliau? Beliau mengatakan, kullu lillahi abqa, semua yang karena Allah itu pastilah yang kekal. Dan masya Allah sampai saat ini yang masih berada bersama kita, kitab beliau Imam Malik rahimahullah ta'ala, kitabul hadis. Taib yafila barakallahu fikum. Kemudian kita lihat ayat yang lain di mana Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita bagaimana Allah menghinakan Qarun dan menenggelamkan, membenamkan ke dalam bumi bersama seluruh kekayaannya ketika ia menyombongkan diri, tidak mengindahkan ajakan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Begitupun Fir'aun, Allah tenggelamkan di lautan, sama ketika menyombongkan diri dengan kekuasaannya, dia congkak dengan kekuasaannya. Maka hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, apa yang beliau sampaikan tadi dalam hadis Imam Bukhari, pastinya Allah akan menghinakan seseorang yang ia menyombongkan diri dengan sesuatu dari perkara dunia ini. Apa yang telah Allah berikan? Hadirin, Allah menitipkan kepada kita anugerah, bisa berupa ilmu, kecerdasan, kepandaian, ya, banyaknya hafalan, banyaknya riwayat. Juga Allah bisa menitipkan pada kita harta, banyak berlimpah harta. Juga Allah bisa menitipkan pada kita jabatan tinggi kekuasaannya. Namun ingat, semua hanya titipan. Bukan kita punya, bukan milik kita. Sehingga ihwafila barakallahu fikum, jangan sampai kita menjadikannya sebagai sarana untuk menyombongkan diri. Karena siapa melakukan demikian, Allah Ta'ala akan berlakukan seperti Allah hinakan Qarun, Fir'aun dan yang lainnya dari orang-orang yang sombong seperti Abu Lahab. Langsung Allah Ta'ala ya, mengutuknya, mengatakan kepadanya, tabbat yada abi lahabi watab, celaka Abu Lahab, benar-benar celaka. Bahkan Allah mengatakan, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak bisa memberi kecukupan ya hartanya, usahanya yang dilakukan Abu Lahab, karena Abu Lahab sombong. Kalau ia di neraka, dia katakan, nanti biar saya punya anak jadi tebusannya. Dia anggap Allah akan terima tebusan. Dia sampai ya mengucapkan kata-kata sombong. Sehingga hadirinya dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, tidak akan bisa ya membela dirinya, hartanya, juga anaknya dan semua upayanya. Ya, maka ihwa barakallahu fikum, Allah katakan, saya sala naran dzata lahab wa imra'atuhu. Allah mengatakan Abu Lahab Allah jerumuskan dalam neraka berikut istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati kita dari fitnah istri. Kalau kita istri, termasuk na'udzubillah istri kita, justru mengobarkan api fitnah mendukung kita untuk terus menyalakan api fitnah, wal'iyadzubillah, hati-hati. Ya, itu model-model istri Abu Lahab. Ya, mendukung kebenciannya suami kepada Nabi SAW dan mengobarkan permusuhannya. Taib ihwa barakallahu fikum, coba perhatikan bentuk kesombongan yang kecil. Mungkin bagi kita hal ini biasa. Dalam satu kasus riwayat Imam Muslim, beliau meriwayatkan dari Salama ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia Salama ibn al-Aqwa, dia menuturkan anna rajulan akala inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang, dia duduk makan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bishimalihi, dia makan dengan tangan kirinya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur, kul biyaminik, makanlah engkau dengan tangan kananmu. Qala, orang tadi itu berkata, la astati, aku tak bisa. Ia jawab langsung, aku enggak bisa ya Rasulullah. Maka beliau pun mengatakan, lastata'ta, kau tak mungkin akan bisa. Ma'nahu ilal kibr, tidak ada yang mencegah dia untuk makan dengan tangan kanan melainkan kesombongan, gengsi. Ada enggak di zaman kita orang makan dengan tangan kiri? Bahkan mereka sengaja makan dengan berdiri. Ini sudah biasa dan menjadi tradisi di waktu resepsi. Ya, seakan-akan kalau makan dengan berdiri, wah ini golongan VIP. Kalau makan duduk, ini golongan ekonomi. Ya, seperti itu. Ini berbahaya. Ditegur, mereka akan apa katanya? Perhatikan hadirin. Coba, kalau yang seperti ini saja menjadikan sebab ia, ya, mendapatkan ukubah, hukuman dari Allah langsung, ia tidak bisa lagi makan dengan tangan kanannya. Ya. Karena apa? Kesombongannya itu. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis An Harisah bin Wahab radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala ukhbirukum bi ahli nar, maukah aku beritakan kepada kalian tentang penduduk neraka, siapa mereka itu? Beliau mengatakan kullu utullin jawadin mustakbirin, yaitu setiap orang yang congkak, kaku, sombong, ya, perangainya kaku, saklek, ya, apa namanya, dia itu congkak berjalannya, angkuh, lagi sombong. Nah, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantara penduduk neraka yang nampak di dunia perilakunya seperti ini. Maka Allah melarang kita jangan berjalan di muka bumi dengan sombong. Allah tidak suka, Allah tidak cinta orang yang congkak lagi sombong. Kemudian hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ihtajjatil janna wan nar, faqalatin nar fiyal jabbarun wal mutakabbirun, waqalatil janna fiyad du'afa'un nas wa masakinuhum. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, ya, surga dan neraka mereka saling berhujjah, ya. Neraka berkata, di dalamku ini mereka-mereka orang-orang yang sombong lagi congkak. Sedangkan surga berkata, di dalamku ini mereka orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin. Faqadallahu bainahuma, maka Allah memutuskan perdebatan antara keduanya. Innakil jannah rahmati arhamu biki man asya. Allah katakan kepada surga, sungguh engkau surga adalah rahmatku. Aku merahmati denganmu siapa orang yang aku kehendaki. Wa innakin nar adzabi, dan sungguh engkau neraka azabku. Wa'adzibu biki man asya, aku menyiksa denganmu orang-orang yang aku kehendaki. Walikailakuma alayya mil'uha, dan kedua-duanya aku akan memenuhinya. Surga akan Allah kasih full, neraka juga Allah kasih full. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita berharap masuk apa yang dimohon oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau memohon kepada Allah agar sepertiga dari umat ini masuk surga, Allah kabulkan. Beliau sujud syukur. Kemudian beliau memohon lagi agar separuhnya masuk ke dalam jannah, dikabulkan. Beliau sujud syukur lagi. Sampai belum memohon lagi tambahan. Dan ya, beliau ya, diberi syafaat oleh Allah. Ya, belum meminta syafaat untuk memberikan syafaat agar umat ini, dari umat ini kalau bisa 2/3. Subhanallah, beliau sujud syukur. Allah kabulkan permintaannya. Namun hadirin, kalaupun dari jumlah ini nampak besar, kita ini dibandingkan dengan jumlah manusia amat sedikit. Karena apa? Ketika nanti dari kiamat, Allah Ta'ala perintahkan kepada Adam, ya Adam bi'sa-bi'sakan nar, ya Adam kirim dari keturunanmu ke neraka. Berapa ya Allah? Allah mengatakan setiap 1000 orang 999 neraka, satu yang di surga. Kira-kira kita masuk nominasi enggak? Nas'alu salamu afiyah. Yang jelas kita jangan putus asa. Ya. Maka ikhwan, sedikit sekali. Tayyib, neraka akan dipenuhi orang-orang yang sombong, congkak di muka bumi, sedangkan orang-orang yang lemah, miskin itu di surga. Ya, karena apa? Orang-orang yang lemah, orang-orang miskin biasanya lebih tawadhu karena enggak punya apa-apa. Yang celaka sudah miskin sombong. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ya. Riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzur ilaihim wa lahum adzabun alim. Tiga golongan manusia Allah tidak ajak mereka bicara di hari kiamat. Allah tidak mensucikan mereka. Allah tidak pandang mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Pertama, syekhun zanin. Yang pertama, orang tua usia lanjut masih berbuat zina. Ada? Tentunya ada. Bahkan ketika kita ngisi di rutan, di lapas, ada opa-opa sudah tua, umur 65 lebih. Kenapa bapak di penjara? Saya kira karena kasus apa? Padahal pelecehan seksual. Na'udzubillah min dzalik. Setua masih mau begitu lagi. Tua-tua keladi ya. Kalau makin tua makin baisi. Ini makin tua makin tak karuan. Ya. Karena enggak punya adab. Taib ikhwa barakallahu fikum. Yang kedua, malikun kadzab, penguasa yang dusta. Sedangkan yang ketiga, a'ilun mustakbir. Orang yang melarat tapi dia sombong. Ya, hadirin, sudah melarat enggak sholat, sudah bodoh enggak mau ngaji, sombong itu. Ya, jadinya apa? Jahil terus, tidak hilang kejahilannya. Ya, sudah keliru ngaku benar. Ini repot. Kemudian ya barakallahu fikum, peringatan dari Allah Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berikut ini. Beliau bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, Al-izzu izari wal-kibriya uridai, faman yunazi'uni azabtuhu. Allah berfirman, Al-izzah, yakni kemuliaan, izzah, keagungan, itu adalah selendangku, ya, atau kainku. Sedangkan sombong itu adalah selendangku. Maka siapa yang menanggalkannya dariku, artinya dia ambil untuk dirinya kesombongan itu, aku akan mengazab dia. Ini ya pernyataan Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim. Allah tidak segan-segan mengazab orang yang mengenakan pakaian kibr, sombong. Nah, ikhwafillah barakallahu fikum, ini yang berbahaya. Akibat dari kesombongan, Allah mengazabnya, dan itu di dunia dipalingkan dari kebenaran, kan ditutup oleh Allah. Kalau Allah sudah menutup hatinya, menutup pandangannya, kira-kira siapa yang akan bisa membukanya? Hadirin yang dimuliakan Allah, nas'alullah salamal afiyah, kita mohon pada Allah keselamatan. Dan contoh lagi dari Nabi SAW, kisah nyata dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau bercerita, bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibu nafsuh, ketika ada seorang laki-laki berjalan dengan mengenakan pakaian yang bagus, ya, pakaian kebesaran, pakaian bagus lah, pakaian mahal, yang ia kagumi dirinya. Wih, bagus sekali ini. Masya Allah hadirin. Dalam keadaan seperti itu, murajjilun ra'sahu, dia pakai rambut semir, ya, sisir melipis kayak, pokoknya mengkilat rambut. Baju mengkilat, necis, rambut mengkilat. Masya Allah. Ini kan menunjukkan gantengnya gitu ya. Yakhtalafi masyihi, dia berjalan dengan sombong. Ini namanya membanggakan ketampanannya dan kemewahan pakaiannya. Gemagus kata orang Jawanya, ya. Merasa paling bagus, paling ganteng begitu. Tiba-tiba idh khasyafallahu bihi. Tiba-tiba dalam kondisi seperti itu Allah benamkan ia ke dalam bumi. Fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah, ini laki-laki akan terus dia yatajaljal, ya, berbolak-balik, ya, jungkir balik di dalam bumi sampai hari kiamat. Coba lihat hadirin, enggak percaya, ya, mau melawan, mau buktikan, terserah, resiko tanggung sendiri kalau enggak percaya. Apa benar kata ustaz ini hadisnya? Coba kalau enggak percaya, mau membuktikan, jangan salahkan siapa-siapa. Resiko tanggung sendiri. Hadirin, masa kita enggak percaya dengan Nabi? Beliau Rasulullah SAW utusan Allah yang bicara dari wahyu. Inilah ya hadirin, kalau orang yang ada padanya kesombongan pasti akan menolak. Ya? Seperti yang diucapkan, ya, Profesor Yusuf Arkodowi, ya, profesor doktor. Ya, pokoknya Yusuf Arkordowi itu tokoh Ikhwanul Muflisin, ketika mendapatkan hadis tentang lalat, kalau masuk hinggap di gelas minumanmu, celupkan, satu itu, ya, adalah racun, satu sayapnya penawarnya. Kata dia, ini dokter saja mengatakan lalat itu membawa vaksin penyakit. Menolak hadis, dibantah dengan penelitian dokter. Nas'Allah salam afi hadirin. Ini contoh kesombongan. Ya. Apalagi hadirin, perkara yang jelas mahkamah putuskan dengan Quran, ini hayatnya. Lihat antum, ya, dalam Al-Quran, seperti dalam surat An-Nur ayat yang keempat, ayat yang ke-13, kemudian di dalam surat At-Taubah 119, kemudian di dalam surat An-Nisa, sudah dijelaskan sekian dalilnya, hadisnya diputuskan seperti ini. Lah kok masih disalahkan? Dianggap tetap benar. Hadirin, membenarkan tetap apa yang dilakukan Dr. Muhammad bin Hadi. Nas'alullah sallallahu alaihi hadirin, janganlah kita jujur, kasihani diri kita, jangan kita fanatik kepada seseorang. Ingat, yang bisa diambil dan bisa ya ditolak itu kita. Kalau Rasulullah harus kita ambil ucapannya. Kalau kita selain Nabi, boleh kita ambil, boleh kita tolak. Kalau keliru, tolak. Tapi kalau sudah jelas dalilnya Quran dan Sunnah, jangan ditolak. Taib, ini contoh ya yang beliau sampaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini contoh seorang yang penampilannya masya Allah, rambutnya sisir mengkilat karena pakai minyak, kemudian pakaiannya seperti itu, jalannya ya seperti jalan bagaimana orang yang sombonglah jalannya, dalam kondisi begitu terbenam dalam bumi, na'udzubillah min dzalik. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, saya tutup dengan satu hadis lagi dari Salama ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu ar-rajulu yadhhabu bi nafsihi hatta yuktaba fil jabbarin fayusibuhu ma asabahum. Perhatikan hadis ini, artinya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang dia terus selalu meninggikan dirinya, ya, menunjukkan atau menyombongkan dirinya sehingga ia pun dicatat oleh Allah termasuk kalangan jabbarin, orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong. Maka dengan demikian dia akan ditimpa perkara-perkara yang menimpa mereka, orang-orang yang sombong. Ini ancaman berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah taala akan menggolongkan orang-orang yang selalu dirinya menonjolkan, menganggap diri lebih dari yang lainnya, ada padanya kesombongan. Ya, Allah catat ia termasuk golongan jabbarin. Yang antum sudah dengar hadisnya tadi, di mana penduduk neraka kebanyakan mereka adalah jabbarun mutakabbirun. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah sallallahu alaihi wasallam afiyah. Dan akan ditimpa dia semua apa yang menimpa mereka, orang-orang yang sombong. Di muka bumi Allah akan hinakan dia. Dan hadirin, kalau cuma harta yang hilang bisa kita mungkin minta bantu saudara, meminta makan dari saudara. Tapi kalau petunjuk Allah cabut, siapa yang bisa memberi petunjuk lagi? Karena sombong, merasa dirinya pintar, dikasih nasihat tidak mau dengar, Allah cabut petunjuk. Lalu apa yang terjadi? May yahdihillah fala mudillalah wa may yudlil. Apa yang terjadi? Kalau orang sudah Allah beri petunjuk, dia akan tidak akan sesat. Tapi kalau orang sudah sesatkan, dia cabut petunjuknya. Fala hadiyalah. Ya, falan tajidalahu waliyan mursyida. Dia tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Dia tidak akan dapatkan orang yang bisa memberinya bimbingan. Ketika datang bimbingan, katanya mau kembali kepada masyayikh kibar, sudah. Ini kibar ulama, Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Abdul Rahim Al-Bukhari, ya. Kemudian Syekh Al-Banna, Syekh Fauzan sudah sampaikan. Malah dia bilang, "Tapi kan Dr. Muhammad bin Hadi juga kibar ulama. Apa salahnya kita diikut dia?" Lihat hadirin, ini tak lain adalah bentuk-bentuk kiber, sombong, enggan mendengar nasihat dan tidak mau rujuk dari kesalahan atau tidak mau tobat. Janganlah seperti itu. Sayangi diri, agama kita ini. Jangan sampai hadirin seperti ucapan Imam Ibnu Qayyim, kita ini berjalan menuju surga dalam petunjuk yang sudah Allah berikan bimbingan kepada kita. Tinggal sedikit saja mau sampai di surga, tiba-tiba ada orang yang kasih tahu, kopung jalan, jangan itu, belok sudah. Dia bawa kita belok, kita mati. Na'udzubillah min dzalik. Jangan kita belok, tinggal sedikit. Jangan kita merasa, kita hidup masih panjang. Jangan kita merasa masih lama. Khawatir hadirin, meninggal dunia kita di usia yang seperti sekarang ini. entah esok atau lusa, dalam keadaan kita belok, na'udzubillah min dzalik, tidak lagi di atas husnul khotimah, tapi na'udzubillah jadi su'ul khotimah, hati-hatilah itu. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah isya, insyaallah sampai di sini dulu. Ya, mudah-mudahan Allah beri kesempatan kita lanjutkan untuk pada kesempatan yang akan datang. Barakallahu fikum, mohon maaf bila ada khilaf dan kekurangannya. Kami taubat pada Allah taala, yang benar dari Allah, mari kita ikuti. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.